Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita kembali membacakan kitab Sittud Durar, dan yang terakhir kita telah melihat bagaimana penjelasan yang beliau sampaikan terkait kecemburuan para dai, di mana mereka ada yang hanya lebih menitik beratkan kepada permasalahan akhlak namun tidak memperhatikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait masalah tauhid. Sedikit tambahan faedah, tambahan pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah. Kata yu'bad di sini adalah jumlah, jumlatun yang jatuh setelah isim nakirah. Dan jumlah setelah isim nakirah yufidus sifat, menunjukkan kalau itu adalah sifat. Artinya yu'bad sifat dari wasan, dan maksudnya di sini adalah sifatun kasyifah, dalam arti setiap wasan pasti yu'bad. Karena pengertian wasan adalah kullu ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Beliau mohon kepada Allah, jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai wasan yang disembah, sebagai berhala yang disembah. Ini dalil bahasanya yang namanya berhala bentuknya tidak harus makhluk hidup. Karena kuburan itu bentuknya apa? Ya kuburan. Ya, bukan makhluk hidup. Sehingga anggapan sebagian orang bahwa objek kesyirikan itu jika berbentuk makhluk hidup, dalam arti patung makhluk hidup, maka ini tidak benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Sehingga penyembah kuburan meskipun bentuknya kuburan, ini termasuk di antara menyembah wasan selain Allah Subhanahu wa taala. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah sangat murka kepada sekelompok kaum yang mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Dan puncak manusia yang saleh adalah para nabi. Sehingga kuburan siapapun dia, baik kuburan orang soleh maupun orang yang kesolehannya di bawah para nabi, ketika itu dijadikan sebagai sasaran sesembahan, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dan ini bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan jika sasaran sesembahan itu adalah orang-orang soleh diperbolehkan. Jelas ini tidak benar, karena orang musyrikin di masa silam, terutama Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai sasaran ibadah. Kemudian kemarin telah kita singgung yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid memiliki tiga makna. Makna yang pertama adalah makna sebagaimana teksnya, makna tekstual dari hadis, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Kemudian makna yang kedua adalah makna berdasarkan urf yang dipahami oleh orang Arab. Urfnya orang Arab bahwa semua tempat yang dipakai sholat itu bisa disebut sebagai masjid. Sehingga misalnya ada orang yang membuat musola di kantor, meskipun dia berada di gedung yang paling tinggi, misalnya bawahnya perkantoran atau pasar, atau dia di salah satu ruangan di gedung itu, maka orang Arab menyebutnya itu adalah masjid. Karena itu berdasarkan makna yang kedua ini, berdasarkan makna yang kedua ini yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sholat di tempat yang di situ ada kuburannya. Dan kita bisa memahami hal itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di mana? Beliau dimakamkan di mana? Di rumahnya Aisyah radhiallahu anha. Dan rumahnya Aisyah itu bukan masjid. Namun beliau sampaikan ini sebagai kekhawatiran, jangan sampai rumahku didirikan masjid. Dan gak mungkin di sini ada masjid Nabawi terus ada orang yang bangun masjid di sampingnya. Sehingga hadis ini gak mungkin dipahami sebatas membangun masjid di atas kuburan. Rumah Aisyah mepet dengan masjid Nabawi. Gak mungkin ada orang yang membangun masjid persis mepet dengan masjid Nabawi. Dengan alasan logika gak? Enggak mungkin. Sehingga yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, kita sesuaikan dengan latar belakang kekhawatiran beliau. Maksudnya adalah beliau khawatir jangan sampai agar kuburan beliau dijadikan sebagai tempat sholat. Jangan sholat di tempat yang di sini ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal wala'a lillahi 'azza wa jal. Bentuk loyalitas kepada Allah, yakni bentuknya adalah antaghdaba lighadabihi wa tarda liridahi. Engkau murka dengan apa yang dimurkai oleh Allah dan engkau ridha kepada apa yang diridhai oleh Allah. Wa hadha at-tauhidu, dan itulah hakikat dari tauhid alladhi tuwala fihi, di mana loyalitas itu dibangun di dalamnya. Wa hadha asy-syirkul ladzi tu'ada fihi, dan itulah syirik yang harus kita lawan bersama. Yam bagi ayyushibaka tula hayatika, loyalitas semacam ini harus selalu mengiringimu tula hayatika sepanjang usiamu, sepanjang hidupmu. Wa mahma balagatil ummatu minal wa'yi fihi wal istijabati lahu mablaghal kamal. Meskipun umat itu telah menyadari dan memahami fihi terkait masalah tauhid dan syirik, dan mereka telah menerima dakwah tauhid dan syirik mablaghal kamal sampai pada puncak penerimaan. Meskipun andaikan seluruh umat itu telah menerima tauhid, telah memahami dakwah tauhid dan menerimanya, fa innan nuqsana waridun 'alal bashari jidda, yang namanya kekurangan dalam masalah tauhid itu pasti terjadi pada manusia. Waridun 'alal bashari jiddan, pasti terjadi pada manusia. Wa syarrun nuqsan, dan kekurangan yang paling buruk pada manusia adalah nuqsanul ikhlas wa mihlalut tauhid, kekurangan dalam masalah ikhlas dan berkurangnya nilai tauhid. Walidzalika, karena itulah lam yaskutin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anit tandidi bisyirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diam untuk melawan kesyirikan hatta fi ukhriyati ayyamihi, sampai di ujung-ujung hayat beliau. Padahal ketika itu sahabat semuanya sudah ahli tauhid, menerima tauhid, paham tentang masalah tauhid, dan dia dan mereka adalah ajaba lit tauhid mablaghal kamal, telah menerima tauhid sampai pada puncaknya. Namun Nabi SAW tidak pernah diam untuk mengingatkan tauhid. Waqad balagatil ummatu andzaka, padahal masyarakat ketika itu telah mencapai auja quwwatiha, puncak dari kekuatannya, fi tauhidi rabbiha wa wahdati saffiha, dalam mentauhidkan Rabbnya dan bersatu safnya di atas tauhid. Disebutkan dalam hadis dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat. Wahwa yakul, ketika itu Nabi SAW berpesan, Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Inni abra'u ilallah ayyakuna minkum khalil. Saya berlepas diri atas nama Allah. Saya kembali kepada Allah dan berlepas diri. Saya tidak memiliki khalil di antara kalian. Nabi SAW tidak boleh memiliki khalil di kalangan manusia. Karena khalil adalah a'la martabatil mahabbah. Tingkatan cinta yang paling tinggi. A'la martabatil mahabbah. Tingkatan mahabbah yang paling tinggi. Ka'annahu takhallala. Sebagaimana layaknya takhallal. Takhallala ya takhallalu maknanya adalah seperti jari kanan, jari kiri disatukan. Takhlilul asabi berarti menyela-nyelai jari. Takhallala ya takhallalu. Jari tangan kanan dengan jari tangan kiri disatukan. Sehingga kemanapun dia berada, maka yang satunya akan mengikuti. Dan Nabi SAW tidak boleh memiliki khalil selain Allah Ta'ala. Karena beliau tidak boleh menuruti semua kemauan sahabatnya. Karena kalau sudah jadi khalil, maka apapun yang diinginkan khalilnya diikuti. Sahabat mau A, sahabat mau B, sahabat mau C, Nabi SAW ikuti saja. Boleh kayak gini? Boleh seperti ini? Enggak boleh. Karena beliau hanya mengikuti seperti ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memiliki khalil di kalangan manusia, tapi manusia boleh punya khalil Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, boleh menjadikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil. Maka berkali-kali sahabat mengatakan ausani khalili, qala khalili, khalilku telah memberikan wasiat kepadaku. Khalil di sini siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan khalilku telah berwasiat kepadaku. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu boleh menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, tapi tidak sebaliknya. Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Ibrahim telah dijadikan sebagai khalil. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila, andaikan saya boleh menjadikan di kalangan umatku sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Tentu yang saya pilih adalah Abu Bakar. Yang ini mengisyaratkan bahasanya orang yang paling berat untuk jadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar. Kalau saya boleh mengangkat di kalangan kalian orang yang paling saya cintai sampai pada tingkatan a'la martabatil mahabbah, tingkatan kecintaan yang paling tinggi, saya pilih Abu Bakar. Menunjukkan kecintaan beliau kepada Abu Bakar lebih tinggi dibandingkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meskipun Ali adalah keluarganya sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika?" Siapa orang yang paling Anda cintai? Jawab beliau apa? Aisyah. Minar rijal, kalau dari kalangan lelaki, abuha, ayahnya. Radhiyallahu anhuma. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajida. Sadarilah sesungguhnya kaum sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Yang ini menunjukkan bahasanya bagian dari sunnah ahli kitab adalah di mana ada kuburan orang saleh jadikan masjid. Kalau ini ditiru kaum muslimin, berarti mereka meniru sunnahnya ahli kitab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidanna sunana man kana qablakum. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara, Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Apa jawab beliau? Faman, siapa lagi kalau bukan itu? Dan itu realita yang bisa kita saksikan di zaman sekarang. Mereka yang kurang perhatian dalam masalah tauhid, masjid itu mengikuti kuburan. Mereka membangun masjid dengan cara mengikuti kuburan. Di mana kuburan berada, di situ ada masjid. Padahal ini termasuk bagian dari sunnah ahlil kitab. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian untuk melakukan hal ini. Karena itulah berdasarkan hadis ini, masjid yang dibangun di atas kuburan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang dibangun di atas kuburan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid yang dibangun dengan prinsip melanggar larangan berarti dia masjid dirar. Makanya Allah Subhanahu wa taala kontraskan dalam Al-Qur'an. Lawan dari masjid dirar adalah masjid ussisa 'ala taqwa. Sedangkan masjid yang dibangun di atas prinsip bertentangan dengan takwa, Allah sebut masjid dirar. Berdasarkan penjelasan ini, Imam Ibn Utsaimin membuat kesimpulan dari hadis di atas bahwa orang yang membangun masjid di atas kuburan, maka masjidnya wajib dibongkar. Loh, masjid kok dibongkar? Ini kan tindakan kurang ajar. Ya, masjid ini dibangun dengan prinsip melanggar larangan. Fa inni anhaakum an dzalik. Saya larang kalian. Sama seperti ketika ada orang yang melakukan sholat di waktu larangan. Selesai subuh, dia sholat. Kita melihat ada orang seperti itu. Apa yang kita lakukan? Minta dia untuk membatalkan. Batalkan sholatmu, enggak boleh. Loh, sholat kok disuruh dibatalkan? Ini kan amal soleh. Karena kamu mengerjakan sholat di waktu yang terlarang. Maka tidak semua ibadah yang dikerjakan oleh manusia bisa bernilai sebagai ketaatan. Bentuknya ibadah, tapi nilainya maksiat. Dan banyak itu terjadi di tempat kita. Ibnu Aqil, seperti yang dinukil oleh Al-Buhuti, menyebutkan ada ulama yang menjelaskan, wa kam min ta'atin ya'uddu 'inda al-'ammati min at-ta'at wa yu'addu 'inda al-ulama'i min al-ma'siyah. Ada banyak sekali amal soleh yang menurut orang awam itu ketaatan, tapi menurut para ulama itu maksiat. Fisiknya amal soleh, penilaian orang awam, wah ini ketaatan, dapat pahala pelakunya. Tapi menurut ulama ini maksiat, pelakunya dapat dosa. Kemudian beliau sebutkan salah satu contohnya adalah orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran di tempat umumnya orang lupa Allah. Misalnya nyetel murotal di pasar. Sehingga yang terjadi itu justru imtihan, pelecehan terhadap Al-Quran, bukan mengagungkan Al-Quran. Nah, bisa jadi salah satu contohnya juga seperti ini. Dia membangun masjid, menurut orang awam amal soleh, tapi bagi para ulama itu maksiat, karena dia melakukan tindakan ini melanggar hadis Nabi, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu a'immatuddin yurakizuna ala hadhihi da'watil mubarakah. Dan para ulama agama ini selalu memusatkan untuk memberikan perhatian kepada dakwah yang berkah ini. Wa yahusunan nas ala ayyajtami'u ala ma kana alaihi salafus salih. Dan mereka selalu memotivasi masyarakat untuk kembali bersatu sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh para salafus salih. Akidah tentang Allah, akidah tentang para malaikat alaihi musallatu wassalam, akidah tentang kitab-kitabnya, tentang para rasulnya salawatullahi alaihim, kemudian akidah tentang hari kiamat, akidah tentang qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Wasammau hadhi sittah, dan mereka menyebut 6 akidah ini dengan usuluddin, prinsip-prinsip dalam masalah agama. Karena arkanul Islam, arkanul iman itulah usuluddin. Tayyib, sampai di sini penjelasan yang boleh sampaikan terkait masalah pentingnya memberikan perhatian kepada masalah tauhid. Berikutnya beliau akan menjelaskan tentang tauhidullah dan macam-macamnya. Mentauhidkan Allah Ta'ala. Laqad istaqarra al-amru 'inda a'immatil huda ba'da al-istiqra'i tammi li nususil kitabi wa sunnah ala annahu lam ya'rifillaha al-ma'rifata alladhi tunjihi min al-'adhabi al-alim yawm al-qiyamati man lam yujad rabbahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyati wa asma'ihi wa sifatihi. Telah menjadi kesimpulan yang disepakati oleh para ulama al-huda, ulama yang mengajarkan petunjuk, setelah mereka meneliti dengan penelitian yang sempurna, istiqra' tam, penelitian yang menyeluruh terkait dalil Al-Quran dan Sunnah, bahwa annahu lam ya'rifillaha al-ma'rifata allati tunjihi minal adab. Bahasanya orang yang tidak mengetahui Allah dengan pengetahuan yang menyelamatkan dia dari azab yang menyakitkan pada hari kiamat adalah orang yang tidak mentauhidkan Allah terkait masalah rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Fakullu man qassara fi qismin min hadhil aqsamis salasati. Maka setiap orang yang telah mengurangi salah satu dari bagian tauhid ini yang jumlahnya tiga, lam yukhlisiddin lillah, maka berarti dia tidak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Beliau memberikan kesimpulan seperti ini menunjukkan bahasanya adanya tauhid yang dibagi menjadi tiga itu bagian dari istiqra' at-tam yang dilakukan oleh para ulama, atau kesimpulan dari istiqra' tam yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian beliau sebutkan tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah pengertiannya ifradullahi subhanahu bi'af'ali, mengesakan Allah Ta'ala terkait perbuatannya, karena dialah zat yang menciptakan, memberi rizki, mengatur seluruh makhluknya, al-murabbi yang mengatur mereka, bima yagduhum min ni'amihi, dengan apa yang mereka butuhkan berupa kenikmatan, wal imanu bisairi af'alihi subhanah, dan mengimani semua perbuatan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Rezeki dari langit bentuknya al-ma', hujan. Wal ardi, dan dari bumi bentuknya tanaman. Amman yamliku sam'a wal absar? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yang dimaksud yang memiliki di sini adalah yakhluqu wa yahfaz. Siapa yang menciptakan dan yang menjaga pendengaran dan penglihatan manusia? Kenapa dua hal ini yang disebutkan? Karena dua ini adalah indera yang paling sering atau indera yang paling rentan hilang di antara indera yang lain. Kita punya lima indera yang paling rentan hilang yang terjadi pada manusia adalah pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup, atau mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Ada dua makna untuk kalimat yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Makna yang pertama adalah makna hakiki, mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang mati. Makna hakikinya adalah mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati. Seperti ayam dari telur atau telur dari ayam. Kemudian makna yang kedua, mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau sebaliknya, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Makna yang kedua adalah makna majazi. Artinya adalah siapa yang mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir dan sebaliknya mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin. Ibrahim alaihissalam terlahir dari orang tua yang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dari orang tua yang kafir. Sebaliknya ada anak yang terlahir dari nabi yang dari anak yang kafir lahir dari seorang nabi. Dan itu adalah makna dari yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi majazan. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan semua itu adalah Allah, faqul afala tattaqun. Karena itu katakan kenapa mereka kalian tidak bertakwa. Kenapa kalian tidak bertakwa kemudian kalian beriman kepada tauhid uluhiyah Allah. Wa hadzal qismu, jenis tauhid ini, la yanfa'u sahibahu 'inda rabbih. Orang yang meyakininya sama sekali tidak bermanfaat di hadapan Allah. Illa idza hadahu ilal qismainil akhiraini. Kecuali jika dia mendapatkan petunjuk untuk mengimani dua tauhid yang terakhir, yaitu uluhiyah dan asma wa sifat. Karena Allah Ta'ala telah memberitakan kepada kita bahwasanya orang musyrikin mereka kenal Allah terkait rububiyahnya. Mereka tahu rububiyah Allah dan mereka meyakininya. Namun itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada mereka. Karena mereka tidak mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Makanya Allah katakan di surat Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Kata Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini, walau anja hadza at-tauhid wahdahu yakni ar-rububiyyah. Andaikan tauhid rububiyah itu bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah, la anjal musyrikin. Tentu orang musyrikin itu akan selamat. Wa sya'nu fi tauhidil ilahiyyah alladhi huwal fariqu bainal musyrikin wal muwahhidin. Maka yang paling penting, yang paling mendesak adalah tauhid uluhiyah. Yang inilah pembeda antara musyrik dengan muwahhid, antara orang musyrik dengan ahli tauhid. Selanjutnya kita beralih ke tauhid uluhiyah. Pengertiannya adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya. Li'annahu la yajuzu ayyubada illa al-mutafarridu bima sabaqa dzikruhu. Karena tidak boleh diesakan dalam masalah ibadah kecuali zat yang maha esa dalam masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dalam masalah rububiyah. Maka tidak boleh dijadikan sebagai sasaran sholat, tujuan doa, tujuan dalam menyembelih, illa lahu azza wa jal, kecuali Allah Ta'ala. Tidak boleh tawaf kecuali di Baitullah, dan tidak boleh melakukan istighatsah dengan mayyit maupun makhluk yang gaib yang tidak ada. Wala yutawakkal illa ala man lahul khalqu. Dan kita tidak boleh bertawakal kecuali kepada zat yang bisa menciptakan dan memiliki segala urusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Allah juga berfirman, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su. Siapa yang bisa memberikan ijabah untuk doanya orang-orang yang terpaksa ketika dia mengaturkan doa kepadanya, wa yakshifu su'ah, dan menghilangkan bencana yang sedang dialami. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian orang yang beriman. Wala yuhibbu ghairahu kahubbillah, dan tidak boleh mencintai selain Allah sebagaimana cintanya manusia kepada Allah. Karena Allah sebut ini sebagai kesyirikan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia yang telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Yuhibbunahum, mereka mencintai sekutu itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, padahal orang-orang yang beriman merekalah manusia yang paling mencintai Allah. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim memberikan penjelasan. Wa taral musyrika yukadzibu haluhu ama wa amaluhu qawlahu. Kalian bisa lihat orang musyrik, perbuatan dan keadaan mereka itu mendustakan ucapan mereka. Fa innahu yaqul, mereka mengatakan, Allah mengatakan, la nuhibbuhum kahubbillah wa la nusawwihim billah, kami tidak mencintai mereka sebagaimana cintanya Allah, dan kami tidak menyamakan mereka dengan Allah. Thumma yaghdabu lahum wa li hurumatihim idzan tahakat a'dhama mimma yaghdabu lillah. Namun tiba-tiba mereka marah, atau Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka, idzan tahakat, ketika Allah melanggar ucapan itu, a'dhama mimma yaghdabu lillah, melebihi dari marahnya mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiru bi dzikrihim wa yatabashbashu bihi. Coba kita ulangi ya. Ini mereka di sini sebenarnya adalah berhala. Yaqulu, orang musyrik mengatakan, kami tidak mencintai berhala sebagaimana kami mencintai Allah, dan kami tidak menyamakan berhala dengan Allah. Namun anehnya, yaghdabu lahum, mereka marah untuk membela kehormatan berhala itu, idzan tahakat, ketika kehormatan berhala ini dilanggar, a'dhama mimma yaghdabu lillah, melebihi marahnya mereka ketika kehormatan Allah dilanggar. Orang musyrik mengatakan, kami tidak pernah menyamakan berhala dengan Allah. Tapi dalam praktiknya, ketika mereka melihat berhalanya dihina, dilecehkan, mereka marah, melebihi marahnya mereka ketika mendengar Allah dihina. Wa yastabshiru bi dzikrihim, mereka juga merasa senang ketika nama berhalanya disebut. Wa yatabashbashu bihi, dan merasa bangga ketika nama berhalanya disebut. Kalau ada orang misalnya ketika mendengar nama Allah dihina, atau mendengar ada orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala, dia santai saja, tidak ada pengaruh marah sedikit pun. Tapi ketika nama sunannya dihina, wah, marah dia. Melebihi marahnya ketika mendengar nama Allah dihina. Kalimatut tauhid dibakar misalnya. Mereka tidak marah, bahkan jadi pelakunya. Coba sekarang kain yang sama ditulisi nama kiai mereka, terus dibakar. Ya, ini bukan tugas uji coba ya. Ada kain yang sama tulisi, oh bukan tulisi kiai, nama kiai mereka. Kasih saja logo ormas mereka. Nah, dikasih logo ormas mereka, terus dibakar, ditunjukkan kepada mereka. Sekarang mana yang lebih membuat mereka marah? Melihat yang ini atau melihat yang itu? Sederhananya saja, yuhibbunahum kahubbillah, Mereka mencintai sekutu itu melebihi atau sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Siyama idza dzakara anhum ma laysa fihim min ighatsatil lahafan wa kashfil kurubat wa qada'il hajat. Terlebih ketika ada orang yang bercerita kepada mereka kejadian yang itu sama sekali tidak mampu dilakukan oleh berhalanya. Wah, saya tadi berdoa di kuburan Mbah Kiai Fulan, makbul. Saya minta bantuan di sana, maka segera datang. Iko satu lahapan. Ada orang lahapan itu artinya orang yang dalam kondisi terjepit. Saya dalam kondisi terjepit, kemudian minta pertolongan di situ langsung dikabulkan. Wah, mereka itu semakin bangga. Oh, itu kan buktinya. Terbukti apa yang kami yakini. Saya memiliki kebutuhan tertentu ketika berdoa di situ mustajab. Qada'ul hajat. Wa annahumul bab bainallahi wa bain ibadihi, dan mereka dianggap sebagai pintu antara Allah dengan para hambanya. Mereka semakin bangga ketika ada orang yang bercerita seperti ini, padahal ma laisa lahum fihi, ma laisa fihim, padahal mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan semacam ini. Berhala-berhala dan kuburan itu sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti ini. Fa inna katharal musyrika yafrahu wa yusarru wa yahinnu qalbuhu. Kamu bisa lihat orang-orang musyrik betapa bangganya, betapa bahagianya, betapa senangnya hatinya. Wa tahayyaja minhu lawa'ijut ta'dhim, dan semakin berkibar pengagungan mereka, wal khudu'u lahum, dan ketundukan mereka, serta al-muwala, serta loyalitas mereka kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa idza dzakarta lahu Allah wahda, sebaliknya, kalau kamu bercerita tentang keesaan Allah semata, wajaratta tauhidahu, dan kamu hanya murni menceritakan tentang ketauhidan Allah, lahiqathu wahsyatun wadhikun waharaj. Mereka menjadi susah, mereka menjadi sedih, mereka enggak nyaman. Wa ramaka binaqsil ilahiyya allati hiya lahu wa rubbama adaka. Dan mereka akan menuduh kamu enggak paham tentang masalah tauhid. Dan bahkan bisa jadi mereka akan memusuhimu. Nah, wallahu alam, dan seperti itulah realita yang ada. Saya tidak menganjurkan sosial eksperimen seperti ini. Misalnya video yang satu membakar bendera isinya kalimat tauhid, yang satu membakar bendera yang di situ ada logo ormas yang membakar kalimat tauhid. Kita lihat responnya. Intinya ada sebagian orang yang ketika mendengar cerita tentang kesaktian dan kehebatan kuburan itu merasa senang. Sebaliknya ketika dia mendengar cerita tentang bagaimana pengaruh besar ketika orang mentauhidkan Allah, dia santai saja, enggak ngefek, bahkan kadang kurang suka. Maka itulah cara untuk membandingkan siapa yang lebih dia cintai, kuburan ataukah Allah. Qultu, aku sampaikan, qala Allah, Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila nama Allah semata yang disebut, berarti zikrut tauhid, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat mereka lari dan benci. Wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabsyirun. Namun ketika yang disebut adalah sekutu-sekutu, makhluk-makhluk selain Allah yang dianggap sebagai bisa mengabulkan doa, idza hum yastabsyirun, mereka bangga, mereka senang. Tadi ada cerita ketika orang datang ke sana mustajab, makbul, yang diinginkan tercapai, senang. Maka Allah, Allah berfirman, "Qul ad'u alladziina za'amtum min dunillah." Sampaikanlah, "Ud'u alladziina za'amtum min dunillah. La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah." Qul, sampaikanlah, "Ud'ul ladzina," silakan panggil orang-orang yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka itu la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Sama sekali tidak memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi meskipun hanya sebelah dzarrah. Makna dzarrah apa? Sesuatu yang sangat kecil. Jadi kalau ada cahaya masuk di celah jendela rumah, kemudian di situ kelihatan ada debu yang bertebangan, itulah dzarrah. Ada cahaya yang menembus relung rumah kita, kemudian ada debu yang bertebangan, itulah dzarrah. Wa ma lahum fiihima min syirkin. Mereka sama sekali juga tidak memiliki keterlibatan dalam memiliki langit dan bumi. Mereka juga bukan sekutu Allah dalam memiliki atau menjaga langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka juga tidak pernah membantu Allah dalam menciptakan atau mengatur langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan syafaat mereka sama sekali tidak ada manfaatnya di hadapan Allah kecuali yang Allah izinkan. Tayyib. Ayat ini membantah syirik sampai ke akar-akarnya. Kita lihat penjelasan Ibnu Qayyim di bawahnya. Kenapa ayat ini bisa kita katakan sebagai ayat yang membantah kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Wa minal futuhat, kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, di antara futuhat, futuhat di sini maksudnya adalah ilham. Di antara ilham yang Allah berikan kepada Ibnu Qayyim adalah penjelasan yang beliau sampaikan di ayat ini. Kata Ibnu Qayyim, "Fal musyriku innama yattakhidhu ma'budahu lima ya'taqidu annahu yahsulu lahu bihi minan naf'i." Orang musyrik, kenapa dia jadikan makhluk sebagai sekutu selain Allah? Karena dia punya keyakinan. Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah sekutu ini, makhluk ini bisa memberikan manfaat baginya. Wa naf'u, dan manfaat itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang memiliki salah satu dari empat tingkatan berikut. Yang pertama, imma malikun lima yuridu abiduhu minhu. Pertama adalah sekutu itu adalah pemilik, pemilik sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyembahnya. Bapak pengen apa? Pengen sembuh. Yang bapak sembah bisa menyembuhkan. Maka dia punya keyakinan, saya menyembah A karena A ini bisa menyembuhkan. Terjadi gak ini? Tidak. Makhluk ini tidak bisa menyembuhkan. Sehingga yang pertama Allah katakan, dia sama sekali tidak memiliki unsur apapun yang ada di langit dan di bumi. Berarti manfaat jenis pertama gagal menjawab. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, fa illam yakun malikan, kalau dia bukan pemilik, kana syarikan fil milki. Maka bisa jadi makhluk yang disembah ini punya saham dalam kepemilikan. Langit dan bumi ini milik Allah. Tapi Kanjeng Sunan ini punya 10%. Dia punya saham dalam kepemilikan. Sehingga saya meminta kepada beliau agar nanti ngasih yang 10% ini, mungkin saya cuma dikasih 1% itu udah gede banget. Ya. Dikasih 0,3 itu udah Masya Allah banyak sekali. Terjadikah seperti ini? Tidak terjadi. Mereka sama sekali tidak memiliki saham dari langit dan bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Allah katakan, mereka tidak memiliki saham dalam langit dan bumi. Kemungkinan yang ketiga, fa illam yakun lahu, fa illam yakun syarikan lahu. Kalau memang dia tidak punya saham dalam kepemilikan langit dan bumi, kana lahu mu'inan wa zahira. Mungkin dia adalah yang membantu Allah dalam mengatur langit dan bumi. Betul, si A ini tidak punya langit dan bumi. Juga tidak punya saham kepemilikan terhadap langit dan bumi. Tapi si A ini punya peran dalam membantu Allah untuk mengatur langit dan bumi. Terjadi? Tidak terjadi. Yang ketiga juga gagal. Maka Allah katakan, wama lahu minhum min zahir. Mereka sama sekali tidak membantu Allah, menolong Allah dalam mengatur langit dan bumi. Maka yang tersisa kemungkinan yang keempat. Mereka bukan pemilik. Juga tidak punya saham dalam kepemilikan. Juga tidak punya hak sama sekali dalam mengatur. Berarti ada kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat apa? Mereka bisa memberi syafaat. Mereka bisa memberikan syafaat. Fa illam yakun mu'inan wa zahira. Kalau dia tidak membantu Allah dalam mengatur alam ini, kana syafi'an indahu. Allah atau makhluk ini bisa menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kamu minta kepada Allah lewat orang ini, langsung cespleng, lancar. Terjadi enggak itu? Tidak terjadi. Karena tidak ada syafaat yang berguna di hadapan Allah kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya, Anda butuh sesuatu dari sebuah perusahaan. Pak, saya mau ngelamar kerja di perusahaan ini. Orang yang benar, maka dia akan meminta kepada pemilik perusahaan. Minta saja kepada, silakan diajukan ke pemilik perusahaan. Itu yang benar. Orang yang keliru, nanti dia akan salah sasaran. Baik. Yang keliru ini meminta kepada si fulan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah fulan ini pemilik perusahaan? Tidak. Yang kedua, apakah fulan punya saham di perusahaan itu? Juga tidak. Yang ketiga, oh, fulan ini manajer bagian HRD. Berarti dia bisa memutuskan penerimaan karyawan. Ternyata juga tidak. Kemungkinan yang keempat, fulan punya hubungan dekat dengan pemilik perusahaan, meskipun dia bukan karyawan, bukan pemilik saham, bukan pemilik perusahaan. Tapi dia punya hubungan dekat dengan pemilik perusahaan. Nah, nanti kalau kamu mengajukan apply lamaran ke fulan, nanti dia akan sambungkan lamaranmu ke pemilik perusahaan agar kamu bisa masuk. Yang keempat juga bukan. Terus gimana? Empat-empatnya bukan. Enggak ada peluang kalau kamu bisa diterima di perusahaan itu jika ngelamarnya lewat fulan. Paham ya? Nah. Kata Ibnu Qayyim, fa nafa subhanahu al-maratibal arba'a nafyan mutarattiba. Allah Subhanahu wa taala menganulir, menafikan, meniadakan empat kemampuan tadi secara bertahap. Sekutu itu bukan pemilik. Dia juga enggak punya saham. Dia juga enggak bisa membantu dalam mengatur langit dan bumi. Dan dia juga tidak punya hak untuk mengabulkan syafaat. Lalu apa yang bisa kamu harapkan? Mutanakkilan minal a'la, dari yang paling tinggi, ila ma dunahu, kemudian turun ke bawah. Fanafal milka wasyirka wal mudhahara wasyafa'ah. Maka Allah tiadakan hak kepemilikan, punya saham, atau dia membantu atau dia bisa memberikan syafaat yang itu menjadi anggapan orang-orang musyrik. Namun Allah tetapkan adanya syafaat la nasiba fiha li musyrikin, yang itu bukan jatahnya atau sama sekali orang musyrik tidak memiliki hak. Wahiyas syafa'atu biiznihi, yaitu syafaat karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakafa bihadhil ayatu nuran, maka cukup kita bisa jadikan ayat ini sebagai cahaya dan bukti serta keselamatan wa tajridan litauhid, dan bukti dalil untuk memurnikan tauhid. Wa qat'an li usuli syirki, dan memangkas akar-akar kesyirikan. Wa mawatihi liman aqalaha, dan sumber-sumber kesyirikan bagi orang yang mau merenungkan ayat ini. Wallahu a'lam. Dikit lagi ya. Qultu wa qaulul musyriki la nasiba lahu fi syafa'ati syafi'in. Orang musyrik itu tidak memiliki jatah syafaat sama sekali kelak di hari kiamat, yang nantinya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Namun kalimat ini tidak mutlak, karena orang musyrik bisa mendapatkan manfaat dari syafaat di dua tempat. Pertama Abu Talib, dan hanya satu. Yang kedua syafaatul uzma. Sehingga yang dimaksud oleh penulis Syekh Abdul Malik adalah tidak memiliki jatah syafaat, maksudnya mereka tidak bisa selamat dari neraka. Ma'lumun, bisa kita pahami dari dalil yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa qad sa'alahu, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah kelak di hari kiamat? Qala, beliau mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.